الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأني في الدين رحماني ورحمكم الله. Masih kita membicarakan mengenai makna sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wasiyamu junnah, dan puasa adalah sebagai perisai atau tameng atau pelindung, yang dimana pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membacakan kalam para imam yang hampir seluruhnya menyatakan bahwa makna dari puasa sebagai perisai, yaitu bahwasanya puasa dapat melindungi seorang hamba dari syahwatnya sehingga dia terlindung dari perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini ketika di dunia dan kemudian ketika di akhirat Allah Subhanahu wa taala dengan puasanya akan melindungi dirinya dari azab api neraka, dan ini saling berhubungan. Ya, di mana neraka memang diliputi perkara-perkara yang sesuai dengan syahwat. Ya, ketika seorang dijaga dari syahwatnya, maka dia dijaga dari api neraka, terlindung dari api neraka. Kemudian ada perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala masih mengenai makna, ya, puasanya puasa adalah sebagai perisai. Beliau berkata, as-sawmu junnatun min adwa'ir ruhi wal qalbi wal badan. Puasa adalah sebagai perisai, pelindung dari penyakit-penyakit ruh, hati, dan badan. Jadi, menurut Ibnu Qayyim, puasa adalah sebagai perisai, maksudnya melindungi dari penyakit-penyakit ruh, hati, dan juga badan. Qala manafi'uhu tafutul ihsa'. Manfaat dari puasa tersebut sangat banyak sehingga tidak bisa dihitung. Walahu ta'sirun najibun min hifdhis sihah, dan puasa memiliki dampak yang sangat ajaib untuk menjaga kesehatan seseorang. Wa idza batil fadalat, dan mengeluarkan zat-zat yang berlebih, zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Wa habsun nafsi 'an tanawuli mu'dhiyatiha, dan menjaga diri ini, menjaga badan dari mengkonsumsi perkara-perkara yang mengganggu kesehatannya. Wala siyama idza kana bi'tidalin wa qasdin fi afdali awqatihi syar'an. Terutama apabila puasa tadi dilakukan dengan cara yang pertengahan. Tidak berlebihan maksudnya, tidak ekstrim, tidak pula bermudah-mudahan. Yang ekstrim misalnya puasa wisol. Apa puasa wisol? Yang terus-menerus dia tidak berbuka sama sekali. Ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini adalah kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nanti akan kita sebutkan pula insyaallah juga dari kalam Ibnu Qayyim tentang, ya, bagaimana kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam puasa wisal tersebut. Atau puasa dahar, yaitu apa? Dia tetap berbuka namun terus menerus berpuasa dari hari yang pertama, hari yang kedua, yaitu pada selain bulan Ramadan, berpuasa sunnah, terus menerus melakukan puasa yang seperti ini, bukan puasa yang pertengahan, namun puasa yang hulu, ekstrim, yang dilarang dalam syariat, ya, yang seseorang apabila ingin melakukan puasa dan dia bersemangat untuk melakukan puasa, paling maksimal dia melakukan puasa Daud, yaitu apa? Berpuasa sehari dan berbuka sehari. Jadi puasa ini bisa memberikan manfaat yang besar ketika dilakukan dengan cara yang pertengahan, cara yang sesuai syariat, ya. Jangan kemudian berlebihan dan juga jangan pula bermudah-mudahan dalam berpuasanya, meninggalkan sama sekali puasa, ini tidak tepat, ya. Yang dibimbing oleh Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan dipesankan kepada Abu Hurairah, ya, di mana Abu Hurairah berkata, "Ausanil Khalili, ya, kekasihku itu Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku dengan, ya, tiga perkara. Di antaranya yaitu apa? Untuk berpuasa tiga hari di dalam sebulan. Tiga hari dalam sebulan minimal. Minimal tiga hari dalam sebulan. Ini sunnah Rasulullah SAW, yaitu walaupun seorang memang ketika dia meninggalkan puasa sama sekali dia tidak berdosa, ya, namun ya, sudah sepantasnya bagi seorang yang sudah mengerti sunnah Rasulullah SAW untuk menjalankannya. Tiga hari tidaklah sulit. Tiga hari tidaklah sulit untuk dijalankan setiap bulannya. Qala fi afdhali awqatihi syar'an, pada waktu yang paling afdal secara syariat, wa hajatil badani ilaihi tab'an, dan ketika badan memang betul-betul membutuhkannya. Jadi ini akan membawa manfaat yang besar ketika apa? Ketika dilakukan pada waktu yang paling afdal dan juga ketika badan sedang membutuhkan untuk berpuasa. Wallahu a'lam, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sepertinya memberikan isyarat kepada puasa sunnah, yaitu puasa ayyamul bidh, ya, yang dilakukan pada pertengahan bulan tanggal 13, 14 dan 15, yaitu dari bulan Hijriyah pada masing-masing bulan, ya. Yang seperti ini yaitu dilakukan pada waktu yang paling afdol secara syariat, ya. Puasa 3 hari dalam sebulan disyariatkan. Kapan waktunya yang paling afdol? Pada hari-hari puasa bidh. Karena ada yaitu ketika apa? Ketika bulan purnama berwarna putih dan memang apa? Terlihat penuh ayyamul bidh, ya. Itu adalah waktu yang kemudian disyariatkan dan memang ada dalil secara khusus yang datang menunjukkan bahwasanya puasa pada tiga hari tersebut disyariatkan. Dan juga disyaratkan selanjutnya oleh Ibnu Qayyim bahwasanya badan memang betul-betul membutuhkan puasa ketika saat tersebut, ya. Apa sebabnya? Wallahu a'lam, ya. Ibnu Qayyim yang menuliskan adalah seorang yang memang betul-betul mengerti tentang perkara kedokteran, ya. Maka di sini wallahu a'lam yang diinginkan adalah puasa bidh, puasa pada hari-hari yang muncul padanya bulan purnama pada malam harinya. Qala thumma inna fihi min irahatil quwa wal a'dha ma yahfadu 'alayha quwaha. Kemudian pada puasa tersebut ada yaitu perbuatan mengistirahatkan kekuatan dan juga anggota-anggota badan yang dengan itu bisa menjaga kekuatan tubuh ini, ya. Itu diharapkan ketika seorang terbiasa puasa berarti kekuatan tubuhnya terjaga, ya. Diharapkan nanti sampai tua pun masih fit, ya, masih bagus fungsi anggota tubuhnya. Itu yang diharapkan dengan rajin berpuasa, ya. Sebagaimana disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di sini, ya. Jantungnya misalnya terjaga kekuatan jantungnya, ya, kemudian otot-ototnya, saraf-sarafnya dan yang lain sebagainya terjaga dengan apa? Terjaga dengan puasa. Qala wa fihi khasiyatun taqtadi itharuhu wa hiya. Dan puasa tersebut memiliki kekhususan yang menjadikan seorang hendaknya mengedepankan ibadah puasa tadi, ya. Yaitu ada kemanfaatan-kemanfaatan yang begitu banyak, kekhususan daripada ibadah puasa ini yang seharusnya dengan kekhususan tadi manusia bersemangat untuk melakukannya. Wa hiya di antaranya tafrihuhu lil qalbi ajilan wa ajilan. Puasa tersebut akan menggembirakan hati baik disegerakan ataupun nanti pada hari akhir, yang sebagaimana sudah kita sebutkan hadisnya, bahwasanya lisaimi farhatan, bahwasanya seorang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan, yaitu ketika berbuka, ya ini yang ajil, ajil dengan ain, itu apa yang disegerakan ketika di dunia. Kemudian ketika bertemu dengan Rabbnya, dan inilah yang ajil, ajil dengan hamzah yang dipanjangkan, ajil yang diakhirkan, yang akan datang nanti, ya, yaitu di akhirat. Ini yang ajil. Qala wa huwa anfa'u syai'in li ashabil amzijati al-baridati ar-radbah, al-baridati war-radbah. Dan puasa ini adalah perkara yang paling bermanfaat bagi orang-orang yang memiliki unsur-unsur, ya, dingin dan lembab. Ya, ini kedokteran pada zaman dahulu memperhatikan keseimbangan antara unsur-unsur seperti ini, ya, ada dingin, ada panas, ada lembab, ada kering, ya. Nah, orang-orang yang kemudian banyak mengkonsumsi zat-zat, ya, yang unsurnya dingin dan lembab, kalau zaman sekarang mungkin seperti es krim misalnya, atau yang lainnya disebutkan pula oleh para ahli herbal, ya, seperti kacang-kacangan, atau misalnya minyak kelapa, ya, minyak kelapa VCO, ya, dan yang lain sebagainya dari zat-zat yang sifatnya dingin dan lembab. Ya, kalau orang atau tabib pada zaman dahulu menyeimbangkan antara yang dingin dengan panas, ya, dan lembab dengan kering, sesuai dengan keadaan cuaca, ya, harus diseimbangkan antara keadaan tubuh kondisinya perlu yang dingin dan lembab, ya, ataupun kemudian perlu yang panas dan kering, ya, diseimbangkan kemudian di, yaitu di perhatikan pula faktor cuaca, apakah cuacanya lagi panas ataukah cuacanya lagi dingin, ya, kalau cuaca yang panas mungkin butuh yang seperti ini, dingin dan lembab, dan apabila cuacanya lagi dingin maka membutuhkan yang sebaliknya. Wallahualam, ini lebih diketahui oleh para herbalis, mungkin juga para tabib-tabib ini yang lebih mengetahui tentang perkara ini yang lebih mendalam. Wallahualam. Qala walahu ta'thirun 'azimun fi hifdhi sihhatihim, dan yang seperti ini yaitu puasa memiliki dampak yang besar dalam menjaga kesehatan mereka. Wa huwa yadkhulu fil adwiyatir ruhaniyah wat tabi'iyah, dan puasa ini masuk ke dalam kategori obat bagi ruh dan juga obat bagi badan, obat bagi ruh dan obat bagi fisik jasmani, ya. Mengobati yang ada di dalam, ya, di dalam hati kita, yaitu apa, ruh kita, ya, untuk menjadi lebih baik, lebih bertakwa kepada Allah, lebih bersemangat untuk melakukan ibadah kepada Allah, dan juga mengobati badan kita, ya, dari berbagai macam perkara yang bisa memadaratkan badan tadi berupa unsur-unsur yang memadaratkan, zat-zat yang berbahaya. Qala wa idza ra'a as-sha'imu fihi ma yanbaghi mura'atuhu, ma yanbaghi mura'atuhu tab'an wa syar'an, azma intifa'u qalbihi wa badanihi bihi. Dan apabila seorang yang berpuasa menjaga perkara-perkara yang memang harus dijaga secara tabiat, ya, dan secara syar'i dalam puasanya, ya, ya, memang betul-betul dijaga. Misalnya apa yang secara tabiat pun jelek dan harus dihindari. Misalnya berbuka, kemudian dia langsung mengenyangkan perutnya. Ini pun secara tabiat kita, ya, secara pemikiran kita pun sudah tidak pas, ya. Habis kosong perutnya, kemudian langsung dipenuhi sepenuh-penuhnya, ya, dengan berbagai macam makanan yang dia inginkan, yang sudah dihadirkan, dihidangkan di hadapannya. Kemudian juga perkara-perkara yang harus dijaga secara syar'i, seperti apa? Seperti ada pada berpuasa yang tadi atau pada kesempatan yang telah lalu sudah kita sampaikan, jangan sampai, ya, dia berkata kotor, ya, berkata-kata dengan perkataan yang haram dan melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Dan apabila ini dijaga, azuman tifa'u qalbuhu, azuman tifa'u qalbihi wa badanihi bihi, maka kemanfaatan yang didapatkan oleh hatinya dan juga badannya semakin besar, semakin bertambah ketika ini dijaga. Ketika aturan-aturan dan adab pada berpuasa betul-betul berusaha dia jalankan dengan sebaik-baiknya, semakin dia menyempurnakan ya, caranya dalam berpuasa sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tabiat manusia, maka akan semakin besar ya manfaat bagi kalbunya, semakin dia bertakwa kepada Allah, semakin bersemangat untuk melakukan ibadah, dan semakin besar kemanfaatan yang didapatkan oleh badannya, semakin sehat dia ketika melaksanakan puasa sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ya yang sudah sempat kita sampaikan kemarin ya, bahwasanya penting untuk kita membahas bagaimana bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berpuasa, supaya kita mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari ibadah puasa kita. Bukan hanya ya, tentu saja kita mengharapkan pahala dan ini yang paling kita inginkan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ada kemanfaatan-kemanfaatan yang lainnya ya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang berpuasa, yaitu pada hatinya dan pada badannya. Wala wa habasa anhu al-mawad al-gharibata al-fasidata allati huwa musta'iddun laha. Dan apabila memang dia menjaga tadi perkara-perkara yang harus dijaga secara syar'i dalam puasanya, atau secara tabiat, secara alami, seharusnya dia menjaganya ketika berpuasa, maka puasa tadi akan menghalangi darinya zat-zat asing yang merusak, yang badannya sebetulnya siap untuk menerimanya, tapi dikarenakan puasa tertolak ya zat-zat asing tersebut, zat-zat yang bisa merusak tubuhnya ketika dia berpuasa sesuai dengan bimbingan syar'i, sesuai dengan ya adab-adab yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa azal al-mawad ar-radi'ata al-hasilata bihasabi kamalihi wa nuqsanihi. Dan puasa tersebut juga akan menghilangkan ya, kalau tadi menolak, menghalangi ya zat-zat yang akan masuk. Nah, di sini yang kedua akan menghilangkan zat-zat jelek ya yang sudah ada di dalam tubuh ya, yang sudah dikonsumsi, ini dikeluarkan, dan semakin besar efeknya biasa bikamalihi wa nuqsanihi. Ini tergantung pada sempurna atau tidaknya puasa tadi, sempurna atau tidaknya puasa tadi ya, apakah dia betul-betul menjaga puasa tadi, maka betul-betul dia akan merasakan tubuhnya sehat dikarenakan zat-zat yang berbahaya tadi dikeluarkan, dan zat-zat berbahaya yang akan masuk dicegah ya dengan puasanya tadi. Namun apabila dia berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga, namun kemudian masih tidak menjaga perkara-perkara yang harus dijaga, seperti tidak berkata kotor, tidak berbuat riba ya, dan yang lain sebagainya dari perkara-perkara yang haram, maka manfaatnya berkurang ya. Rajin puasa tapi tetap sakit-sakitan misalnya, rajin berpuasa tapi tetap terpenyakit, manfaatnya berkurang, manfaatnya berkurang. Dan tentu saja penyakit adalah ya, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seorang yang memang sudah berpuasa kemudian menjaga perkara-perkara yang harus dijaga dalam puasanya ya, bukan berarti tidak berpenyakit sama sekali, tidak ya, bukan berarti seperti itu. Namun ketika dia berpuasa dan betul-betul menjaga ya, apa yang harus dijaga sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan lebih besar manfaatnya daripada apabila dia tidak menjaga ya perkara-perkara tersebut. Qala wa yahfadhu shaimu mimma yanbaghi an yatahaffadhu minhu. Dan seorang yang berpuasa itu seharusnya menjaga dari perkara-perkara yang memang seharusnya dijaga. Ya, nah tadi kita sudah kita sebutkan, jangan sampai dia terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang haram. Qala wa qiyamihi bimaqsudis shaumi wa sirrihi wa illatihi al-ghaibah. Dan hendaknya dia juga melaksanakan, merealisasikan maksud daripada puasa tadi dan rahasia serta sebab disyaratkannya puasa tadi, yang sebetulnya bukan suatu yang bisa dilihat secara hissi, bisa dilihat dengan panca indera, yaitu apa? Untuk merealisasikan ketakwaan ya. Dia hendaknya betul-betul menanamkan dalam dirinya ketakwaan, walaupun tidak ada seorang pun yang melihat dia, dia betul-betul bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadikan puasanya membawa manfaat yang besar bagi dirinya, yaitu bagi badannya dan juga bagi hatinya. Qala fa innal qasda minhu amrun akhar wa ra'a tarkit ta'ami wasyarab. Karena maksud daripada puasa itu adalah perkara yang lain daripada sekedar hanya meninggalkan makanan dan meninggalkan minuman. Itu tadi, merealisasikan takwa. Ini ketika seorang betul-betul ingin menanamkan ketakwaan dalam hatinya, sehingga dia berusaha ketika berpuasa tadi, dia ingin menanamkan ketakwaan dan berusaha merealisasikan ketakwaan tadi dalam hatinya, ya, tidak bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka inilah sebetulnya maksud, ya, dari puasa, dan dia akan mendapatkan manfaat yang besar dari puasa ketika dia berusaha untuk merealisasikan takwa tadi. Qala wa bi'tibari dzalika al-amru ikhtassa atau ukhtassa min bainil a'mali bi annahu lillahi subhanahu. Dan dikarenakan apa yang sudah kita sebutkan tadi, ya, perkara yang sudah disebutkan tadi, maka puasa dikhususkan dari amalan-amalan yang lainnya, bahwasannya puasa tersebut adalah lillah, milik Allah Subhanahu wa taala, karena kekhususan-kekhususan yang tadi sudah kita sebutkan, ya, puasanya itulah obat bagi ruh dan bagi badan dan akan membawa manfaat yang besar ketika seorang betul-betul menjaga apa yang seharusnya dijaga berupa adab pada berpuasa, ya, yang tidak boleh dilanggar. Maka dengan sebab-sebab itulah, ya, dikhususkan puasa dari amalan-amalan yang lainnya, bahwasanya amalan puasa ini adalah lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Qala walamma kana wiqayatun walamma kana wiqayatan wa junnatan bainal 'abdi wa baina ma yu'dhi qalbahu wa badanahu 'ajilan wa ajilan qala Allah taala. Dan dikarenakan puasa tadi adalah sebagai pelindung dan tameng bagi seorang hamba dari perkara yang akan memadaratkan, mengganggu hatinya dan badannya, baik segera ataupun nanti, ya, segera itu di dunia dan nanti itu di akhirat. Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengetahui bahwasanya puasa tadi adalah sebagai junnah, sebagai pelindung terhadap perkara-perkara yang mengganggu hati seorang hamba, ya, bisa memadaratkan hatinya atau memadaratkan badannya, ya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya, ya, dengan ayat yang kita bacakan tadi, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, ya. Dikarenakan manfaatnya yang besar, menjadi junnah, menjadi perisai bagi seorang hamba terhadap perkara-perkara yang bermadarat bagi hati dan badannya, maka Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Qala fa ahadu maqsudai siyam, maka salah satu dari dua tujuan puasa, al-junnatu wal wiqayah, ya, sebagai tameng dan perlindungan. Wahya himyatun azimatun annafai, dan itu adalah sebagai perlindungan yang sangat besar manfaatnya, ya. Maksud yang pertama yaitu apa? Sebagai perlindungan tadi bagi hati dan badan seorang hamba. Ini adalah perlindungan yang sangat besar ketika seorang mau mengamalkan amalan puasa, ya, yang sunnah ataupun yang wajib, terlebih lagi yang wajib. Qala wal maqsudul akhar, dan tujuan yang lainnya dari berpuasa, ijtima'ul qalbi wal hammi 'ala Allah taala, supaya hati dan keinginan seorang manusia itu memang betul-betul terfokus kepada Allah taala, ya, ini tujuan dari puasa, supaya seorang hamba yang ketika dalam keadaan tidak berpuasa, ya, tujuannya macam-macam sudah, tujuan-tujuan duniawi, ya, namun ketika dia terbiasa untuk berpuasa dan dia mengorbankan keinginan-keinginan dunianya untuk Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan syahwatnya, ya. Maka keinginan seorang hamba itu difokuskan memang hanya kepada Allah hatinya difokuskan kepada Allah. Ini salah satu tujuan dari dua tujuan puasa yang tadi disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Qala wa tawfiru huwa nafsi ala mahabbihi wa ta'atihi, dan juga membangkitkan kekuatan jiwa untuk melakukan perkara-perkara yang dicintai Allah dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini diingat dua tujuan daripada puasa sebagai pelindungan bagi diri kita dari perkara-perkara yang bermadharat bagi badan dan hati kita. Kemudian yang kedua, supaya keinginan kita dan niat kita ya, dan hati kita memang betul-betul tertuju hanya kepada Allah, ikhlas dalam beribadah, kemudian bangkit semangat kita untuk banyak beribadah kepada Allah ya, banyak melakukan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dua tujuan puasa. Qala wa lamma kana sabru, ini kita berpindah kepada perkara yang lainnya, itu tentang puasa dan kesabaran. Wa lamma kana sabru habsun nafsi an ijabati da'il hawa, dan dikarenakan sabar adalah menahan jiwa dari mengikuti panggilan hawa nafsu, ini namanya kesabaran. Menahan jiwa dari mengikuti panggilan hawa nafsu. Wa kana hadza haqiqatu shaum, dan perkara ini jugalah yang merupakan hakikat daripada puasa. Antara sabar dan puasa sama, menahan jiwa kita dari panggilan hawa nafsu. Ya, menahan jiwa kita jangan sampai mengikuti panggilan hawa nafsu. Qala fa innahu habsun nafsi an ijabati da'i syahwati at-ta'am wasyarabi wal jima'. Dikarenakan puasa tadi adalah menahan jiwa kita dari mengikuti panggilan syahwat untuk makan, minum ataupun jima'. Fusira as-sabru fi qawlihi ta'ala. Oleh karena itu, kesabaran dalam firman Allah Ta'ala yang akan disebutkan, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan hendaklah kalian memohon pertolongan dengan kesabaran dan salat. Annahu shaum, bahwasanya kesabaran itu adalah puasa. Ya, bisa difahami? Ya. Jadi di sini Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ingin menjelaskan antara sabar dan puasa ini ya, ada sisi kesamaannya, sama-sama menahan jiwa. Kalau kesabaran umum, menahan jiwa dari seluruh perkara-perkara ya yang merupakan panggilan hawa nafsu ya, terutama dari perkara-perkara yang haram. Nah, kalau puasa, menahan jiwa dari yang perkara-perkara yang sebetulnya hal panggilan syahwat kita untuk makan, minum ya, dan kemudian berhubungan suami istri, ini panggilan jiwa seseorang, panggilan syahwat seseorang. Jadi ada sisi kesamaannya. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan bahwasanya kesabaran dalam ayat Allah Subhanahu wa taala tadi, surat Al-Baqarah ya, ayat yang ke-45, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan hendaklah kalian memohon atau mengambil pertolongan dengan bersabar dan salat, ditafsirkan kesabaran itu sebagai apa? Puasa ya. Jadi artinya kalau memang kita ini dalam kehidupan sehari-hari menghadapi banyak kesulitan, hendaklah kita menjadikan kesabaran yaitu puasa dan sholat sebagai penolong kita. Ini maksudnya. Jadi kalau mau perkara-perkara yang kita hadapi ini mudah ya, banyak-banyak puasa, banyak-banyak melakukan sholat, puasa yang wajib dilakukan, kemudian ditambah pula dengan puasa yang sunnah ya. Demikian pula sholat yang wajib jelas harus dilakukan, kemudian banyak-banyak melakukan sholat yang sunnah ya. Ini di antara tafsir dari ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan jadikanlah kesabaran dan salat sebagai penolongmu, penolong kalian, yaitu apa? Jadikanlah puasa dan salat sebagai penolong kalian supaya kalian dapat merasakan kemudahan dalam melakukan perkara-perkara yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Qala wa summiya ramadhanu syahrus sabri. Dan kemudian karena perkara itu pula, bulan Ramadan dinamakan bulan kesabaran ya, bulan yang penuh dengan kesabaran, harus menahan ya dari perkara-perkara yang diharamkan ya. Jelas harus kita tinggalkan pada bulan Ramadan atau pada selain bulan Ramadan, namun pada bulan Ramadan lebih ditekankan ya, kemudian juga harus meninggalkan perkara-perkara yang halal, namun kemudian pada siang hari bulan Ramadan diharamkan, seperti makan, minum, ya, dan berhubungan suami istri bagi orang-orang yang tidak memiliki uzur untuk boleh tidak berpuasa. Maka ini antara, hubungan antara puasa dan kesabaran. Qala wa qala ba'du salaf, dan sebagian salaf mengatakan as-shaumu nisfu sabri, puasa adalah setengah daripada kesabaran. Apa penjelasannya? Wa dzaka anna sabra habsun nafsi an ijabati syahwati wal ghadab. Dikarenakan kesabaran itu adalah menahan jiwa untuk tidak mengikuti syahwat dan kemarahan. Jadi ada dua perkara yang tidak diikuti dalam kesabaran. Jangan mengikuti syahwat sehingga terjatuh kepada keharaman, jangan mengikuti ya, emosi, kemarahan. Ya, ini perkara yang kedua. Ya. Qala fa inna nafsa tashtahi asy-syai'a li husuli al-ladzati bi idrakihi. Karena jiwa itu menginginkan sesuatu karena ada kelezatan apabila kita mendapatkannya. Ya. Jiwa kita menginginkan sesuatu kenapa? Karena apabila kita mendapatkannya, betul-betul kita mendapatkan kenikmatan dari sesuatu yang kita dapatkan tadi. Ya. Kenapa kita menginginkan makanan? Karena kalau makan, nikmat. Ya. Walaupun misalnya cuma makan nasi, tapi kalau lapar, nikmat. Ya. Kenapa kita ingin makan? Ya karena ingin mendapatkan kelezatan dan kenikmatan dengan apa yang kita makan tersebut. Ini perkara yang pertama. Wa taghdabu li nufratiha minal mu'limi laha. Dan juga hawa nafsu itu akan marah. Dikarenakan hawa nafsu itu cenderungnya berlari menjauh dari perkara yang menyakitkan. Ya. Apabila terjadi suatu perkara yang menyakitkan dia, dia akan marah. Ya. Jadi kesabaran ini menahan dari dua perkara tadi. Ya. Menahan dari pertama, untuk meraih sesuatu yang dia inginkan kelezatannya, namun kemudian sebetulnya adalah sesuatu yang haram. Atau kemudian yang kedua, marah karena ada sesuatu yang ya, menyakitkan terjadi pada dirinya. Ini kesabaran, mengandung dua perkara tadi. Qala wasawmu sabrun an muqtadash syahwati faqat. Adapun puasa, kenapa tadi dikatakan bahwa puasa adalah setengah kesabaran? Puasa itu adalah menahan dari syahwat saja. Kalau sabar, menahan dari syahwat dan amarah. Dari syahwat dan amarah. Adapun puasa ya adalah suatu bentuk kesabaran, tapi kesabaran dari syahwat saja. Ya, bukan kesabaran dari kemarahan, kesabaran dari syahwat. Qala wa hiya syahwatul batn wal fa duna muqtadul ghadab, ya, yaitu syahwat perut dan juga kemaluan. Syahwat perut dengan makan dan minum, syahwat kemaluan dengan jima, ya. Ini puasa duna muqtadul ghadab, dan bukan sebagai bentuk kesabaran dari ya kemarahan, bukan sebagai puasa tadi sebagai bukan sebagai bentuk kesabaran dari amarah dan emosi yang ada pada diri seorang hamba. Ya, oleh karena itu seorang yang marah tidak batal, ya. Tetap dikatakan seorang yang berpuasa, cuma puasanya ya berkurang pahalanya ketika dia marah, ya. Oleh karena itu dilanjutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala setelahnya, walakin min tamami shaum wa kamalihi, akan tetapi termasuk kesempurnaan shaum sabrun nafsi an ijabati da'i al-amrain, yaitu kesabaran jiwa ini untuk tidak mengikuti panggilan dari dua perkara tadi, ya, dari panggilan syahwat dan juga dari panggilan amarah hawa nafsu atau amarah yang ada pada diri seseorang, emosi yang ada pada diri seseorang yang memuncak. Ya, ini termasuk kesempurnaannya, bukan hanya sekedar meninggalkan makan, minum dan jima, namun apa? Meninggalkan perkara-perkara. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi kita ulang puasanya, sebetulnya puasa adalah setengah daripada kesabaran sebagaimana disebut oleh kaum salaf, ya, dikarenakan kesabaran adalah manahan jiwa dari mengikuti panggilan hawa nafsu, syahwat, ataupun mengikuti panggilan kemarahan. Adapun puasa hanya bentuk bersabar dari panggilan syahwat saja, ya, bukan termasuk perkara mengikuti kemarahan atau emosi seseorang, itu tidak apa memadzuratkan puasa, yaitu apa tidak membatalkannya. Namun apa termasuk kesempurnaan puasa, dia betul-betul menghindarkan diri dari kedua perkara tadi, tidak terbawa syahwat hawa nafsu dan juga tidak termasuk terbawa oleh emosi dan amarah jiwanya. Kemudian dilanjutkan waqad asyara ila dzalika an-nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan kepada perkara tersebut fil hadisus sahih, dalam hadis yang sahih, wa huwa qauluhu, yaitu firman sabda beliau, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yashab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mu'un shaim. Dan apabila pada hari seseorang dari kalian itu sedang berpuasa, janganlah dia berkata kotor, dan jangan dia berkata-kata, ya, yang kasar, yang keras, yang memancing keributan. Dan apabila ada orang yang mencelanya atau berusaha untuk memancing kemarahannya dan ingin berkelahi dengannya, maka hendaknya dia mengatakan sesungguhnya aku adalah seorang yang sedang berpuasa, ya. Jangan sampai terpancing amarahnya. Ini termasuk kesempurnaan daripada puasa, menerapkan kesabaran secara sempurna, kesabaran dari syahwat dan kesabaran dari amarah. Qala fa arsyada sallallahu alaihi wasallam ila ta'dili quwash syahwati wal ghadab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbingkan untuk menyeimbangkan kekuatan syahwat dan amarah, ya. Syahwat harus diseimbangkan, bukan kemudian dihilangkan, ya. Namanya syahwat tidak mungkin hilang dari seorang hamba. Demikian pula amarah, ada saja amarah tersebut, tapi seimbangkan, jangan sampai kemudian, ya, keluar dari batasnya sehingga terjadi perkara-perkara yang tidak terpuji, tidak diharapkan, yaitu seperti celaan-celaan, makian-makian, atau kezaliman berupa pukulan dan yang lain sebagainya, ya. Jadi yang dibimbingkan adalah apa? Seimbangkan, ya. Ya, apa namanya? Redam kemarahan tadi dan juga redam syahwat tadi. Qala wa anna as-shaima yanbaghi lahu an yahtamiya min ifsadihima li shaumihi. Dan bahwasanya seorang yang berpuasa itu sudah sepantasnya dia melindungi puasanya dari kerusakan yang bisa ditimbulkan karena kedua perkara tadi, syahwat dan amarah. Fahada tufsidu shaumahu wa hada tuhbitu ajrahu. Yang pertama, ketika mengikuti syahwat ini bisa merusak puasanya, batal, ya. Yang kedua, ketika dia mengikuti amarah, tuhbitu ajrahu. Ini bisa menggugurkan pahala puasanya walaupun puasanya sah, walaupun puasanya sah. Naam. Intaha kalamu. Selesai perkataan dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian syekh yaitu Sulaiman Abul Khail hafizahullahu taala membimbingkan, menasihatkan bahwa seseorang yang berpuasa wajib baginya untuk berhati-hati dari perkara yang bisa merusak puasanya, ya, atau mengurangi pahala daripada puasanya, menghindari perkara-perkara yang bisa merusak dan bisa mengurangi pahala berupa perkataan kah itu atau perbuatan, ya. Maka hendaknya dia menghindari perbuatan ghibah, namimah, dusta, menipu dan yang lain sebagainya dari ketergelinciran lisan, ya. Dan juga menjauhkan diri dari berbagai macam kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan jelek, ya. Baik itu perbuatan jelek yang zahir dengan anggota badan atau perbuatan jelek yang maknawi dengan hati, hasad dan yang lain sebagainya. Maka dengan ini dia akan mendapatkan keutamaan yang besar dan perkara-perkara yang diharapkan dari puasanya, ya, dan dia akan dibersihkan dari perkara-perkara yang hina, perkara-perkara yang tercela dengan puasanya tadi. Maka inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, dan pada kesempatan yang akan datang insya Allah kita akan berbicara mengenai bagaimana puasa akan menebus dosa-dosa seorang hamba. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.